Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca satu atsar berkaitan dengan permintaan Mu'adz bin Mu'adz kepada Syu'bah untuk menulis penjelasan seputar Abu Syaibah Qadhi Wasit. Maka Syu'bah mengirim surat kepadanya untuk tidak menulis dari Abu Syaibah sedikit pun. Kemudian memerintahkan agar Mu'adz bin Mu'adz menyobek suratnya. Taib. Pada jawaban dari Syu'bah tersebut kemarin dijelaskan tergabung dua masalahah, apa saja itu? Indah Ashwi. Yang pertama masalah nasihat untuk Mu'ad yang bertanya kepada beliau dengan menjelaskan kedhaifan Abu Syaibah. Yang kedua kemaslahatan untuk beliau sendiri dengan dengan memerintahkan agar disobek enam suratnya itu untuk tidak sampai kemadaratan kepada beliau, dikarenakan saat itu siapa? Abu Syaibah adalah qadhi wasit. Bagaimana ini? Seorang qadhi yang tentunya dia dari sisi keilmuan punya ilmu, alim. Tapi kok diperintahkan oleh Syu'bah agar Mu'adz bin Mu'adz tidak menulis sedikit pun darinya? Bagaimana taujih untuk atsar seperti ini? Anda Hudzaifah. Baik. Arah dari peringatan Syu'bah itu kepada sisi dhabt. Bahwasanya Abu Syaibah nam dhaif dalam hadis. Adapun dari si adalah, maka beliau seorang qadhi, tentunya dikenal dengan keadilannya. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi muqaddimatih wa haddathana al-Hulwani. Siapa beliau al-Hulwani ini? Hasan Ibnu Ali Al-Hulwani, hafidz thiqah. Qala sami'tu Affan. Affan ibn Muslim bin Abdillah Al-Bahili, juga hafidz thiqah. Bahkan As-Sabit, dikenal dengan As-Sabit, thiqatun sabitun. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثت حماد بن سلمة. Affan mengatakan aku menyampaikan hadis kepada Hammad bin Salamah. Taim. Hammad bin Salamah Al-Basri, Abu Salamah. Seorang apa? Imam. Meriwayatkan darinya a'immah seperti Ibnu Jurayj, Ats-Tsauri, Syu'bah. Padahal Syu'bah dan Tsauri ikhwani fillah lebih mulia, lebih tersohor, lebih kuat dari sisi keilmuan daripada Hammad bin Salam. Taib. Dan beliau akhwan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, Hammad bin Salam adalah athbatun nas fi thabit. Orang yang paling kokoh periwayatannya dari Thabit al-Bunani. Baik. Beliau juga dikatakan oleh Abu Talib huwa athbatun nas fi Humaid at-Tawil. Orang yang paling kokoh hadisnya dari Humaid at-Tawil. Nah, ya seperti ini khanifillah, penting ketika kita menelaah suatu hadis dan ada perselisihan dalam riwayat. Sehingga kalau kok misalnya Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Thabit, di sana ada murid-murid Thabit yang lain meriwayatkan juga darinya tapi dengan lafaz yang berbeda, maka tarjihnya dikuatkan siapa? Riwayat Hammad bin Salamah. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, nah, man khalafa Hammad Ibn Salamah fi Thabit fal qawlu qawlu Hammad. Ini penerapannya. Siapa saja menyelisih Hammad Ibn Salamah dalam periwayatannya dari Thabit, maka pendapat yang benar adalah apa? Perkataan Hammad dalam riwayatnya. Baik. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Imam Ibn al-Madini, ikhwan. Jadi perkataan ini sangat masyhur. Kata Ibn al-Madini, lam yakun fi ashabi Thabit athbata min Hammad ibn Salamah. Tidak ada dari murid-murid Thabit yang lebih kokoh meriwayatkan dari Thabit daripada Hammad ibn Salamah. Baik. Dan selain itu, akhwani fillah, Hammad bin Salamah juga dikenal dengan kesinambungan di atas ibadah. Dan inilah kebiasaan para muhaddithin awal. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, sungguh kita butuh untuk meneladani mereka ini, ikhwan. Taib. Dikatakan oleh Affan yang meriwayatkan hadis kita ini atau athar yang kita baca ini, Affan mengatakan, "Ma ra'aitu man huwa a'bada min Hammad ibn Salamah." Aku tidak melihat orang yang lebih ahli ibadah daripada Hammad ibn Salamah. Ini muridnya. Ya, pengakuan bahwasanya tidak melihat yang lebih ahli ibadah, karena itu yang dia lihat dari gurunya. Tidak menafikan di sana ada yang lebih kuat ibadahnya, tapi Affan tidak melihatnya. Walakin ma ra'aitu atau taib, Affan salah baca. Qala Affan, qad ra'aitu man huwa a'badu min Hammad ibn Salamah. Sungguh aku telah melihat orang yang lebih kuat ibadahnya dari Hammad ibn Salamah. Walakin ma ra'aitu ashadda muwadzabatan 'alal khair wa qira'atil Qur'an wal 'amali lillahi min Hammad ibn Salamah. Kalau yang lebih kuat ibadahnya ada, aku lihat. Tapi kata Affan, akan tapi aku tidak melihat orang yang paling kuat untuk apa? Menjaga kesinambungan di atas kebaikan. Nah, ini yang berat memang. Untuk muwadzabah 'alal khair, untuk apa? Kita menjaga kesinambungan di atas kebaikan. Tidak futur, tidak melemah. Ini yang berat. Untuk menjaga keistiqomahan. Wa qira'atil Qur'an juga apa? berkesinambungan dalam membaca Al-Quran, punya wirid khusus. Nah, target khusus dalam setiap harinya, berapa bagian dari Al-Quran yang hendaknya dia baca. Wal'amali lillah, dan beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Affan, aku tidak melihat yang seperti ini melebihi Hammad bin Salamah. Taib. Dan beliau lah ikhwan fillah yang karena saking semangatnya dalam ibadah, dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, laukira li Hammad bin Salamah inna katamu godan maqadira an yazida fil amali syai'ah. Taib. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, seandainya dikatakan kepada Hammad bin Salamah, sungguhnya engkau itu akan mati besok, maka sungguh dia tidak akan mampu untuk menambah dari amalannya sedikit pun. Maksudnya apa? Ya, apa yang beliau lakukan setiap harinya sudah maksimal. Sudah maksimal. Sehingga yang kebanyakan manusia ketika disampaikan khabar kamu mati besok, masih apa? Kan menambah, ya kan? Berusaha menambah amalan sebanyak-banyaknya, tapi beda dengan Hammad bin Salamah. Kenapa? Karena setiap harinya sudah seperti itu. Tidak akan mampu beliau menambah lagi. Nah, dan ini menunjukkan subhanallah, nah, himmah yang sangat kuat akhwan dalam menjaga keistiqomahan dan menjaga kesinambungan di atas kebaikan. Taib. Dan beliau juga dikenal dengan mujabud dakwah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Hibban, dikenal dengan apa? Seorang yang doanya mustajab. Taib. Atau yang dimaksudkan Ibn Hibban tadi berhubungan dengan Abu Bakar bin Ayyash. Taib. Tapi orang yang semisal Hammad bin Salamah juga tentunya keadaannya, seorang yang doanya dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Affan mengatakan, aku menyampaikan hadis kepada Hammad bin Salamah dari Salih Al-Murri dengan suatu hadis dari Thabit. Seorang murid akhwani fillah menyetorkan hadis yang dia dengar dari orang lain. Dari apa? Dari Thabit. Padahal apa? Hammad bin Salamah orang yang paling kuat riwayatnya dari Thabit. Makanya di sini ingin mengecekkan riwayat yang dia dapat. Aku menyampaikan hadis kepada Hammad dari jalan Saleh Al-Murri dari Thabit. Faqala, maka Hammad mengatakan kadzab. Dia telah berdusta. Thabit tidak meriwayatkan seperti itu. Ini maksudnya. Wa haddatsu Hammaman an Saleh Al-Murri bi hadis. Kemudian Affan mengecekkan hadis lagi dari riwayat Salih Al-Murri kepada Hammam. Taib. Dan Hammam yang dimaksud di sini, yaitu Hammam ibn Yahya bin Dinar al-Asdi, seorang thiqatun hafidh. Dicekkan lagi kepada Hammam ibn Yahya al-Asdi tersebut. Riwayat dari Salih Al-Murri, maka Hamma mengatakan kadzab, dia telah berdusta. Ada dua, Hafid telah menghukumi riwayat Salih Al-Murri dengan apa? Dengan kedustaan. Di sini syahidnya akhwani fillah, yaitu apa? Peringatan dari kedua ulama hadis ini, yaitu Hammad ibn Salamah dan Hammam ibn Yahya, tentang apa? Periwayatan Salih Al-Murri. Walaupun Salih Al-Murri ini akhwani fillah dari sisi adalah dan kesalehan, beliau dikenal dengan kesalehan. Taib, beliau dikenal dengan kesalehan. Akan tapi dari sisi riwayat, beliau dhaifur riwayah. Taib. Dikatakan oleh Ibn Adi rahimahullah ta'ala, Salih Al-Murri min ahli al-Basrah wa huwa rajulun qas hasanus saud. Dia adalah penduduk Basrah, seorang tukang cerita. Nah, biasa ini, yang suka banyak ngomong, tukang cerita ya akan banyak terjatuh dalam apa? Periwayatan yang salah. Hasanus saud, suaranya bagus. Wa amatu ahadithihi munkarat, dan mayoritas hadis-hadisnya mungkar. Taib, tungkiru hal a'immatu alaih, para a'imah mengingkarinya. Walaysa huwa bisahibi hadith, dan dia bukanlah seorang apa ahli hadith. Wa innama utiya min qillati ma'rifatihi bil asanid wal mutun. Taib, dan hanyalah dia terjatuh dalam hal yang demikian itu karena minimnya pengetahuan tentang sanad dan matan-matan hadith. Wa indi annahu ma hadza la yata'ammadul kadzib, dan di sisiku Salih Al-Murri ini bersamaan dengan semua yang ada dalam riwayatnya, beliau bukan termasuk orang yang menyengaja berdusta. Bal yaghlatu syai'an, bahkan apa itu adalah kekeliruan dia. Kenapa? Karena memang telah kita lewati dulu, di antara salah satu yang banyak memasukkan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan apa riwayat-riwayat palsu, dari sisi apa? Dari sisi kelalaian as-salihin, yaitu orang-orang saleh yang apa? Yang tidak ahli dalam ilmu hadis, tapi apa? Tapi mau berkecimpung dalam riwayat, yang sibuk dengan ibadah saja dan tidak belajar hadis, mau terjun ke ilmu hadis ya akan menimbulkan banyak musibah. Bagaimana dikatakan dulu di awal perkataan apa? Al-Qattan rahimahullah ta'ala, lam nara salihin fi syai'in akzaba minhum fil hadith. Kita tidak melihat orang-orang saleh pada suatu perkara yang lebih dusta daripada dalam perkara hadith. Mungkin dalam perkataan yang lainnya dia sangat berhati-hati, tapi dalam hadith banyak terjatuh dalam kedustaan walaupun tanpa kesengajaan. Dan inilah yang terjadi pada Salih Al-Murri rahimahullah ta'ala. Jadi intinya beliau dhaif fil hadis bersama dengan kesalehan beliau, ikhwan. Makanya juga faedah bagus berhubungan dengan Salih Al-Murri ini, ikhwan, pada riwayat Thabit dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, kana qasan wa kana kullu ahadithin yuhadithu bihi an Thabit batilan. Beliau adalah tukang kisah, tukang cerita, dan semua hadis yang dia sampaikan dari Thabit itu batil. Makanya pantas kalau siapa? Hammad ibn Salam mengatakan kadzab. Yang kemudian dikuatkan lagi oleh Hammam ibn Yahya. Adapun Thabit ikhwanifillah, Thabit beliau adalah Thabit bin Aslam al-Bunani, seorang tabi'in yang masyhur, meriwayatkan dari Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu Taib. Yang termasuk dari asbatu ashabi Anas. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah, ini juga dicatat bagus. Asbatu ashabi Anas az-Zuhri thumma Thabit thumma Qatadah. Taib. Orang yang paling kokoh dari murid-murid Anas bin Malik yaitu Az-Zuhri. Kemudian Thabit, kemudian Qatadah. Ini diingat-ingat tiga murid terkuat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Az-Zuhri, kemudian Thabit, kemudian Qatadah. Taib. Jadi kesimpulan dari atsar ini, ikhwani fillah, berhubungan dengan pendustaan Hammad bin Salamah, demikian pula Hammam bin Yahya kepada Salih Al-Murri, kita adalah pada penisbatan hikayat hadis yang dia sampaikan. Taib, hadisnya nam dusta. Bukan maksudnya bahwasanya Salih Al-Murri orang yang apa yang menyengaja berdusta. Kenapa, ikhwan? Karena para a'immah, para nam ulama jar wa ta'dil, mereka telah sepakat bahwasanya Salih Al-Murri ini rajulun salih, abidun zahid, seorang yang saleh, ahli ibadah dan zuhud. Dan yang seperti ini jauh keadaannya untuk menyengaja berdusta. Sehingga nam datang taib kesalahan dalam hadis yang itu merupakan kedustaan tentunya atas nama Nabi, dikarenakan kelalaian dan ketidak nam cakapan dalam ilmu hadis. Makanya ikhwan, seorang hendaknya memahami kadar dirinya, masuk pada cabang ilmu atau masuk pada perkara yang memang dia memiliki keahlian. Jangan memaksakan diri. Karena ketika seorang memaksakan diri pada hal-hal yang tidak dia kuasai, akan mendatangkan banyak apa? Banyak keajaiban, banyak kedustaan-kedustaan, hal-hal yang membuat nam orang terheran-heran. Taib. Barakallahu fiikum wa nasallallahu at-taufiq was-sadaq walhamdulillahirabbil alamin.